Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyar al-ikhwah ra'ani wa ra'akumullah. Walhamdulillah, pada malam hari ini, malam ke-18 dari bulan Safar 1442 Hijriah, atau yang bertepatan dengan 4 Oktober 2020 Masehi, Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pembahasan rutin kita dari karya Al-Imam Muslim Ibnul Hajjaj alaihi rahmatullah di dalam As-Sahih, yang mana alhamdulillah pada pertemuan yang terakhir kita telah membahas hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah, ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ra'sul kufri nahwal masyriqi wal fakhru wal khuyala'u fi ahli al khayl wal ibli al faddadina ahli al wabar was sakinatu fi ahli al ghanam. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ra'sul kufri nahwal masyriq, bahwasanya sumber dari kekufuran itu berasal dari arah timur. Wal fakhru wal khuyala'u fi ahli al-khayl wal ibli al-faddadina ahli al-wabar. Sementara sifat kesombongan, sifat congkak itu ada pada para penggembala kuda, begitu pula penggembala onta, yang notabenenya mereka telah kita jelaskan tinggal dan bermukim di arah timur tersebut. Was-sakinatu fi ahli al-ghanam, adapun ketenangan, sifat hilm, tidak terburu-buru, itu berada pada mereka para penggembala kambing. Yang disebutkan dalam penjelasan yang telah kita bahas ikhwati fillah ya ra'akumullah dari a'immatus salaf, bahwa salah satu sebab kenapa mereka para penggembala kuda, unta ini memiliki sifat al-fakhr wal khuyala, itu adalah disebabkan salah satunya seringnya mereka mengangkat suara, seringnya mereka berteriak-teriak ketika menggembala hewan-hewan tersebut, sehingga berpengaruh pada sifat mereka dan mereka pun menjadi seorang yang memiliki al-fakhr wal khuyala wal 'iyadz billah. Kita lanjutkan kepada hadis yang berikutnya. Dinukilkan oleh musannif alaihi rahmatullah bi sanadihi an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, al-imanu yamanin والكفر قبل المشرق والسكينة في أهل الغنم والفخر والرياء في الفدادين أهل الخير والوبر. Bahwa Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, al-iman yaman, keimanan itu berasal dari arah negeri Yaman. Maksud berasal di sini sesuai dengan apa yang telah kita sebutkan, konteksnya sangat erat dengan apa yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah di dalam babnya. Apa yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah, babu tafaduli ahli al-imani fi wa rujhani ahli al-yamani fi, bahwasanya tingkat keimanan kaum mukminin itu, ahlul iman itu bertingkat-tingkat, memiliki maratib. Ada yang sedang, ada yang di bawahnya, ada yang di atasnya, bahkan ada yang sempurna dari kalangan anbiya war rusul, warujhani ahli Yamani fi. Dan hadis-hadis di bawah ini Al-Imam An-Nawawi mengisyaratkan demikian, menunjukkan bahwa penduduk negeri Yaman memiliki keimanan yang kuat. Maka al-imanu Yaman, sumber keimanan ini berasal dari negeri Yaman, artinya seperti apa yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah, bahwa penduduk negeri Yaman ketika itu yang berada di zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan telah kita sebutkan pula sebab-sebabnya, yakni bergegasnya mereka, bersegeranya mereka, berlomba-lombanya mereka untuk beriman kepada Allahu jalla wa ala, beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tanpa perlu banyak bertanya, tanpa kompromi, tanpa memperhitungkan ini dan itu. Maka ini menjadi keutamaan khusus yang dimiliki oleh penduduk negeri Yaman kala itu. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wal kufru qibala al masyriq, sama seperti lafaz-lafaz yang sebelumnya. Begitu pula riwayat-riwayat yang setelahnya dari hadis ini memiliki makna yang kurang lebih sama, telah kita jelaskan. Wasakinatu fi ahlil ghanam, sifat tenang itu berasal atau berada pada mereka, para penggembala kambing. Wal fakhru war riya'u fil faddadin ahlil khayli wal wabar, memiliki makna yang sama pula. Sifat ar-riya', suka mendapatkan pujian dari orang lain. Begitu pula sombong, congkak, kerasnya hati, kakunya perilaku, itu ada mereka, ada pada mereka. Al-faddadin ahlil khayli wal wabar, yaitu para penggembala kuda, penggembala unta, yang telah disebutkan pada riwayat yang berikutnya. Begitu pula Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah menjelaskan dengan sanadnya, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, al-fakhr wal khuyala fil faddadin ahli al-wabari. Ini yang kita sebutkan tadi riwayat yang berikutnya, bahwa sifat kesombongan, sifat congkak itu ada pada mereka, para penggembala unta. Wasakinatu fi ahli al-ghanam, sementara sifat tenang ada pada penggembala kambing, karena mereka telah kita jelaskan memiliki kemudahan di dalam menggembala hewan tersebut. Tidak perlu mengangkat suaranya, tidak pernah terpencar, selalu kambing tersebut menjadi satu, tidak ke kanan, tidak ke kiri. Apa yang diucapkan oleh sang penggembala, maka mereka akan manut, maka mereka akan nurut. Maka ini yang berkaitan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Begitu pula riwayat yang berikutnya, berkata Imam Muslim alaihi rahmatullah, bisanadihi aniz Zuhri bihadzal isnadi mithlahu. Wazat, ada tambahan sedikit dalam riwayat Al-Imam Az-Zuhri alaihi rahmatullah, al-imanu yamanin wal hikmatu yamaniyatun, bahwasanya keimanan itu berada pada penduduk negeri Yaman, begitu pula al-hikmah juga berada pada mereka. Dan ini pun telah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang telah lalu. Kemudian riwayat yang berikutnya disebutkan dengan sanadnya Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah, anna Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, jaa'a ahlul yamani hum araqqu af'idatan wa ad'afu quluban, al-imanu yamanin wal hikmatu yamaniyatun, as-sakinatu fi ahli al-ghanam wal fakhru wal khuyala'u fil faddadin ahli al-wabar qibala matla'i syamsi. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, jaa ahlul Yaman, bahwa akan datang kepada kalian wahai ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti pada riwayat yang berikutnya akan disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dengan lafaz atakum. Di sini jaa'akum ahlul Yaman, akan datang di tengah-tengah kalian penduduk negeri Yaman, ikut beriman sebagaimana berimannya muhajirin, sebagaimana berimannya ansar, dan mereka memiliki keutamaan tersendiri. Hum araqqu afidatan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka memiliki hati yang araqqu, hati yang lemah lembut, raqiq, tidak suka membantah, tidak suka berdebat, tidak suka mengangkat suara untuk berjidal dan yang semisalnya. Araqu afidatan ad'afu quluban, begitu pula hati-hati mereka itu tenang, tidak terburu-buru dalam mengambil sebuah sikap. Ini keutamaan penduduk negeri Yaman yang telah kita sebutkan secara panjang lebar penjelasannya dari ucapan para ulama. Al-imanu Yaman, kembali lagi diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa keimanan itu ada pada mereka, penduduk negeri Yaman. Begitu pula al-hikmatu yamaniyatun, sikap hikmah pun ada pada mereka. As-sakinatu fi ahlil ghanam, sifat ketenangan ada pada penduduk atau penggembala kambing, yang mana notabene ahli Yaman ketika itu, ikhwati fillah yara'akumullah, mereka pekerjaannya adalah menggembala kambing. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, begitu pula para anbiya sebelum beliau juga menggembala kambing. Hasilnya apa? Hasilnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjadi seorang yang luar biasa, menjadi qudwatun hasanah. Tenangnya sikap beliau. Ini mungkin salah satu hikmah dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala ingin perlihatkan di kemudian hari. Bagaimana as-sakinatu fi ahlil ghanam ini telah dibuktikan, ketenangan yang ada pada para penggembala kambing itu dibuktikan dengan sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula pada para penduduk negeri Yaman yang mereka juga pekerjaannya ini berbeda dengan mereka yang berasal dari arah timur. Pekerjaannya menggembala onta dan menggembala kuda. Apa yang disebutkan oleh Nabi seperti hadis-hadis yang sebelumnya, wal fakhru wal khuyala'u fil faddadin ahli al-wabar qibala matla'i syamsi. Kesombongan, kecongkakan itu ada pada mereka penggembala onta, penggembala kuda, yang tempat tinggal mereka, tempat mukim mereka adalah arah timur dari Hijaz, dari Mamlakah di zaman sekarang. Riwayat yang berikutnya juga datang dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu arda. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atakum ahlul Yaman, akan datang kepada kalian ahlul Yaman. Sama maknanya, hum alyanu quluban, mereka memiliki hati yang lemah lembut. Araqu afidatan, mereka memiliki hati yang benar-benar lembut, tidak mudah untuk menyinggung orang lain, tidak mudah untuk hasad, tidak mudah untuk iri, dengki, dan yang semisalnya. Hati mereka ini luar biasa. Ini mendapatkan rekomendasi langsung dari sosok Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan seperti faedah yang telah kita sebutkan, bukan kepada seluruh penduduk negeri Yaman hingga saat ini, hingga zaman sekarang. Ini adalah rekomendasi yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka penduduk negeri Yaman di zaman beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akan tapi yang namanya keturunan, nenek-nenek moyang mereka penduduk negeri Yaman memiliki sifat dan rekomendasi yang keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Begitu pula apa yang telah disifatkan berupa pujian dari sosok Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pujian, rekomendasi dan yang seterusnya kepada mereka penduduk negeri Yaman ketika itu, maka nenek moyang mereka ini memiliki keturunan-keturunan, datuk-datuk mereka ini memiliki keturunan-keturunan, hingga zaman sekarang penduduk negeri Yaman mayoritasnya, globalnya secara umum memiliki sifat yang demikian. Akan tapi tidak bisa kita pastikan, pasti mereka adalah ahlul jannah, pasti mereka adalah orang-orang yang akan memasuki syurga Allah karena telah mendapatkan rekomendasi dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak bisa demikian karena rekomendasi Nabi ditujukan kepada penduduk negeri Yaman di zaman Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam, al-imanu yamanin wal hikmatu yamaniyatun ra'sul kufri qibala al-masyriq. Sama seperti lafaz-lafaz yang sebelumnya. Berikutnya berkata Imam Muslim alaihi rahmatullah, bisanadihi anil A'mash Sulaiman ibn Mihran, bihadzal isnad, dengan sanad ini, walam yadhkur, dan tidak disebutkan ra'sul kufri qibala al-masyriq. Jadi hanya sampai keutamaan penduduk negeri Yaman, al-imanu yamanin wal hikmatu yamaniyatun, titik. Tidak ada tambahan bahwasanya sumber kekufuran berasal dari arah timur Hijaz. Riwayat yang berikutnya, ikhwati fillah ra'akumullah, disebutkan oleh beliau bisanadihi mithla hadis Jaririn, seperti hadis Jarir wazad, dan ada sedikit tambahan wal fakhru wal khuyala'u fi ashabil ibil, bahwa kesombongan dan kecongkakan itu ada pada mereka penggembala unta, wassakinatu wal waqaru fi ashabi asya, bahwasanya sikap tenang, sikap lemah lembut, tidak terburu-buru itu ada pada mereka para penggembala kambing. Kemudian riwayat yang berikutnya datang dari sahabat yang mulia Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu arda. Beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghiladzal qulubi wal jafa'u fil masyriq, kerasnya hati, kakunya hati itu berada atau berasal dari arah timur, wal imanu fi ahlil Hijaz, sementara keimanan itu berasal, berada pada mereka-mereka yang tinggal di negeri Hijaz. Hijaz ini seperti yang sudah kita ketahui masuk kepadanya Al-Makkah wal Madinah di zaman sekarang. Berarti rekomendasi ini bukan hanya kepada mereka para penduduk negeri Yaman. Dari hadis Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu wa arda, ahlu Makkah wa ahlul Madinah dan yang di sekitarnya memiliki rekomendasi pula dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini yang disebutkan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Disebutkan oleh Imam Al-Qadhi Iyad ketika beliau membawa riwayat Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu wa arda ini, kata Imam Al-Qadhi Iyad alaihi rahmatullah, fihi hujjatun ay liman hamalal iman yaman ala Makkah wal Madinah. Di dalam riwayat ini, dalam hadis ini terdapat sebuah hujjah, terdapat sebuah dalil bagi sebahagian para ulama yang membawa hadis ini, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam al-imanu yaman, itu maknanya Mekah wal Madinah. Karena kan berkali-kali kita mendapatkan rekomendasi dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada penduduk negeri Yaman. Riwayat yang lain rekomendasi pujian dari beliau alaihi salatu wasallam kepada penduduk negeri Yaman, penduduk negeri Yaman, penduduk negeri Yaman terus. Maka sebagian para ulama ini menjelaskan bahwa apa yang dimaukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan negeri Yaman secara khusus. Tapi apa yang dimaukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam maksudnya adalah Mekah wal Madinah. Maksudnya adalah Mekah wal Madinah. Maka hadis ini, hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu arda, menjadi salah satu hujjah, salah satu dalil yang dipakai oleh para ulama tersebut bahwa al-imanu yaman, al-hikmah yamaniyah dan yang seterusnya, itu yang dimaksudkan bukan penduduk negeri Yaman, tapi yang dimaksudkan adalah penduduk kota Mekah dan kota Al-Madinah, al-muhajirun, al-ansar. Ini yang disebutkan oleh sebahagian para ulama dengan dalil hujjah ini. Akan tapi hal ini telah kita jelaskan bahwa dalam lafaz yang lain Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan dengan lafaz yang jauh lebih sharih, ataakum ahlul yaman, ja'akum ahlul yaman, dengan lafaz yang sangat jelas, yang sangat sharih, yang sangat wadah, bahwa yang dipuji, yang direkomendasi, yang dimuliakan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah penduduk negeri Yaman. Maka ini adalah pendapat yang lebih rajih biidznillah taala. Maka ahlul Hijaz juga memiliki keutamaan. Jadi masing-masingnya memiliki keutamaan. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itu adalah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah Jalla wa ala berikan kepada hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Penduduk negeri Yaman terdapat keutamaan dari lisan Nabi alaihi salatu wassalam, begitu pula ahlul Hijaz. Sampai al-Imam al-Qadhi Iyad alaihi rahmatullah mengatakan li anna Makkah wal Madinah min biladil Hijaz. Mekah wal Madinah juga bahagian dari kota Hijaz, sehingga ahlul Mekah, begitu pula ahlul Madinah, mendapatkan rekomendasi dari apa yang diucapkan dari lisan baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga kesimpulannya, ikhwati fillah ya rahimakumullah, tidak perlu kita mentakwil hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Pujian beliau kepada ahlul Yaman kita hukumi sesuai dengan konteks kalimatnya, sesuai dengan zahirnya, dan kita ambil faedah penduduk negeri Yaman merupakan penduduk yang mendapatkan kemuliaan dari lisan Nabi alaihi salatu wassalam, araqqu afidatan alyanu quluban, dan yang seterusnya, hati-hati mereka lemah lembut, mereka adalah orang-orang yang sopan santun, dan yang seterusnya. Begitu pula ahlul Hijaz pun, ahlul Makkah wal Madinah pun tidak luput dari pujian dan kemuliaan yang keluar dari lisan baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga tidak perlu kita mengarahkan hadis Nabi alaihi salatu wassalam seluruhnya kepada ahlu al-Hijaz. Akhwati fillah yarakumullah. Dengan ini alhamdulillah kita telah menyelesaikan hadis yang berada pada bab ke-23, dan biidznillahi taala kita akan melanjutkan hadis yang ke-54 atau secara tikrar hadis yang ke-202 yang ada pada bab ke-24 yang disebutkan oleh al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah, babu bayani annahu la yadkhulul jannata illa al-mu'minun. Jadi setelah bab ke-23 selesai yang berkaitan dengan keutamaan penduduk negeri Yaman dan dalil yang menunjukkan bahwa ahlul iman itu bertingkat-tingkat keadaan imannya, bab yang ke-24 al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah menyebutkan bab yang menjelaskan tentang bayani annahu la yadkhulul jannata illa al-mu'minun. Penjelasan bahwasanya tidak ada yang masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala kecuali mereka, orang-orang yang beriman. Wa anna mahabbatal mu'minina minal iman. Dan penjelasan pula bahwasanya kecintaan kita kepada kaum mukminin, kecintaan kita kepada kaum mukminin itu bahagian dari keimanan. Wa anna ifsya'a salami sababun lihusuliha. Begitu pula penjelasan bahwa menyebarkan salam, menebar salam, ini merupakan salah satu sebab agar rasa cinta tersebut bainal muslimin, antara kaum muslimin bisa tumbuh, bisa muncul di tengah-tengah mereka. Ini yang akan kita bahas biidznillahi ta'ala pada riwayat-riwayat yang dinukilkan oleh al-imam muslim alaihi rahmatullah di dalam as-sahih. Hadis yang pertama, hadis ke-54 atau bitikrar hadis yang ke-202, disebutkan oleh al-imam muslim alaihi rahmatullah bisanadihi an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu arda. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا. Kalian tidak akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala sampai kalian benar-benar beriman. Ini kaitannya erat dengan bab pertama tadi yang disebutkan oleh al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah. Penggalan pertama dari nama bab yang dinukilkan oleh al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah, babu bayani annahu la yadkhulul jannata illa al-mu'minun. Tidak akan yang ada, tidak akan ada orang yang masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang beriman. Apa mafhumul mukhalafah? Apa yang kita fahami dari konteks hadis ini? Ikhwati fillah yarakumullah. Begitu pula konteks dari bab yang disebutkan oleh Imam Muslim alaihi rahmatullah. Yang bisa kita ambil pelajaran, yang bisa kita ambil faedah adalah orang-orang kafir yang keluar dari dairatul iman, yang keluar dari lingkaran keimanan, tidak berjalan di atas koridor Allah Jalla wa'ala, tidak berjalan di atas aturannya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka mereka tidak akan mungkin masuk ke dalam al-jannah. Karena syarat masuknya seorang ke dalam al-jannah adalah al-iman. Ketika syarat tersebut tidak ada, maka tidak akan mungkin seorang masuk ke dalam al-jannah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tegas mengatakan, la tadkhulunal jannah hatta tu'minu. Tidak akan kalian masuk ke dalam al-jannah, tidak akan bisa kalian masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala sampai kalian beriman. Kemudian dilanjutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, wala tu'minu hatta tahabbu. Dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Ini pun berkaitan dengan penggalan kedua dari bab yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi alaihi rahmatullah, wa anna mahabbatal mu'minina minal iman. Bahwasanya mencintai kaum mukminin, terlebih nanti akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang akan datang bi'idznillah ikhwati fillah yarakumullah, bagaimana kecintaan kita terhadap ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kaum Ansar, Al-Muhajirun, atau mungkin secara khusus Ahlu Baitin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahagian dari keimanan. Sementara yang membenci mereka, artinya keimanannya bermasalah. Yang membenci Al-Ansar, yang membenci Al-Muhajirun, atau yang membenci Ahlu Baitin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, perlu dikoreksi lagi keimanan yang ada di tengah-tengah mereka. Wala tu'minu hatta tahabbu. Kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Kecintaan ma baina al-mu'minin, sesama kaum yang beriman. Saling mencintai ikhwati fillah yarakumullah. Yang biidznillah taala akan kita bahas pula bagaimana bukti kecintaan seorang mukmin kepada mukmin yang lainnya. Secara global kita bahas bagaimana ketika seorang mukmin mencintai mukmin yang lainnya, mukmin fulan dengan mukmin allan adalah dua orang yang saling mencintai. Maka mukmin fulan tidak akan rela apabila mukmin allan ini, temannya, sahabatnya, jatuh kepada sebuah kesalahan. Maka qaddarullah ma syaa fa'al. Ketika mukmin allan terjatuh pada kesalahan, mukmin fulan yang benar-benar mencintai karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan diam dari kesalahan tersebut. Akan ada nasihat demi nasihat. Akan ada teguran demi teguran. Agar dia bisa kembali kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar dia bisa bangkit dari terjerumusnya dia dari dosa tersebut, kesalahan tersebut. Ini hakikat dari iman yang biidznillah taala akan kita bahas secara lebih panjang lagi. Kemudian kata beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Apakah kalian ingin aku beritahukan? Apakah ingin aku sampaikan kepada kalian terhadap satu amalan, terhadap satu perkara yang apabila fa'altumuhu, apabila kalian mengamalkan amalan ini, tahabbtum, kalian akan senantiasa saling mencintai. Kalian akan senantiasa saling mencintai, tumbuh keimanan-keimanan, tumbuh kecintaan-kecintaan, ma baina al-mu'minin. Afshu as-salama bainakum. Amalan tersebut adalah menebarkan salam di tengah-tengah kalian. Ikhwati fillah yara'akumullah. Hadis ini adalah hadis yang sangat agung. Hadis yang sangat-sangat mulia. Bagaimana An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan sebuah perkara dibarengi dengan solusi dari perkara tersebut. Inilah husnul ta'lim yang ada di sisi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika menjelaskan sesuatu tidak gantung, akan tetapi disampaikan secara tuntas oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seorang tidak akan masuk ke dalam al-jannah, tidak akan masuk ke dalam syurga sampai dia beriman. Bagaimana iman ini bisa tumbuh? Bagaimana iman ini bisa ada pada kaum mukminin? Ketika mereka saling mencintai. Bagaimana kecintaan itu bisa tumbuh, bisa muncul di tengah-tengah mukminin? Dengan cara mereka saling mengucapkan assalam. Banyak sekali faedah ikhwati fillah yara'akumullah dari penggalan hadith-hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Yang mana nanti di riwayat-riwayat yang berikutnya akan ada tambahan-tambahan lafaz yang biidznillah taala kita akan membaca penjelasan dari a'immatus salaf bagaimana mereka mensyarah hadith ini dengan syarah yang sangat-sangat indah. Yang pertama datang dari penjelasan Al-Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah. Al-Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah menjelaskan hadis ini dari sisi etimologi bahasa. Ketika Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan wala tu'minu, kalian tidak akan beriman hatta tahabbu. Tapi yang beliau fokuskan adalah lafaz wala tu'minu. Al-Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah menyebutkan kadza shahhatir riwayat huna wala tu'minu bi isqatin nun. Demikianlah riwayat-riwayat yang sahih, riwayat-riwayat yang benar, yang thabit datang dari lisan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan penukilan rijalul thiqat. Lafaz Nabi alaihi salatu wasallam adalah wala tu'minu bi isqatin nun, dengan digugurkannya huruf nun pada akhirnya, bukan wala tu'minuna, tapi huruf nun yang di akhir digugurkan. Was-shawabu, adapun yang benar kata beliau, itsbatuha. Yang benar adalah menetapkan nunnya. Ada nun di belakang kalimat tersebut. Wala tu'minuna hatta tahabbu. Ini disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah. Kama waqa'a fi ba'din nusakh. Sebagaimana hal itu telah datang dalam sebahagian periwayatan-periwayatan yang lainnya. Li'anna la, karena lafad atau huruf la pada hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam ini nafyun la nahyun. La-nya itu nafi, bukan untuk linnahi, bukan untuk melarang, tapi menafikan. La tu'minu hatta tahabbu. Kalau tanpa ada nun, bagi mereka yang mendalami bahasa Arab akan mengetahui, oh ini larangan. La tashrabu, la ta'kulu, jangan kalian minum, jangan kalian makan. Nunnya dihilangkan. Karena itu lamnya lamun nahi. Tapi dalam hadis ini, kata Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah, lamnya di sini bukan nahi, tapi lamnya itu lamun nafi, wala tu'minu. Jadi yang benar bi isbatinun wala tu'minuna, kalian belum beriman hatta tahabbu, sampai kalian benar-benar saling mencintai. Kemudian di akhir penjelasannya Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah menyebutkan falazima isbatuha, intaha kalamuhu rahimahullah. Li'anna la nafyun la nahyun falazima isbatuha. Ini faedah yang pertama yang bisa kita petik dari sisi bahasa Arab. Jadi mungkin apa yang kita hafalkan selama ini ada sedikit kesalahan, karena yang dihafalkan di sebahagian para thalabah dan yang mungkin masyhur di tengah-tengah kaum muslimin dengan lafaz isqatun nun. Nun yang terakhir itu dihilangkan, tapi ternyata lam di sini seperti yang sudah kita ketahui adalah linnafi, sehingga lazima itsbat an-nun. Kemudian Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah juga mengomentari apa yang berkaitan dengan lafaz ini. Beliau mengatakan hakadza wala tu'minu, lafaz ini beliau mengatakan hakadza huwa fi jami'il usuli war riwayat wala tu'minu bihadzfin nun min akhirih. Ini ucapan Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah. Demikian apa yang datang dari jami'il usul war riwayat, riwayat-riwayat yang ada, hadis-hadis yang datang di tengah-tengah kaum muslimin yang ternukil dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang seperti ini tanpa ada lafaz nunnya. Wala tu'minu bihadfin nuni min akhirihi. Ketika lafad tersebut memang dengan lafad wala tu'minu, huruf nunnya dihapus. Wahiyya lughatun ma'rufatun ihatun, intaha kalam rahimahullah. Dan lafad ini bukan lafad yang salah, kata beliau Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah. Ini adalah salah satu bentuk bahasa Arab yang ma'rufah, yang sudah sangat dikenal, bahkan sahihah, bahkan benar. Jadi kita jangan bersedih hati kalau mungkin kita dalam tanda kutip menghafal sebuah lafaz yang salah di sisi al-Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah, karena yang benar wala tu'minuna lamnya an-nafi. Tapi di sisi al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah, wala tu'minu bukan lafaz yang salah. Wala tu'minu ini lafaz yang benar, bahkan beliau mengatakan lughatun ma'rufatun sahihatun. Bahasa yang benar, ma'rufah, sangat dikenal oleh bangsa Arab, begitu pula sahihah, benar, tidak ada salahnya. Jadi ada dua ucapan yang nampaknya berlawanan. Al-Imam Al-Qurtubi menafikan kesahihannya, sementara Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah mengatakan bahwa lafaz tersebut adalah lafaz yang sahih. Maka Al-Imam Muhammad Ali Adam Al-Syeikh Al-Allama Hafizahullah wa ra'ah, Syekh Muhammad Ali Adam Al-Atyubi Hafizahullah mengatakan qawlul Qurtubi, ucapan Al-Imam Al-Qurtubi, was-sawabu itsbatuha, ketika beliau menukilkan as-sawab, yang benar itu huruf nunnya harus dipasang, huruf nunnya harus ada, wala tu'minuna. Ini kata Al-Imam Al-Allama Muhammad Ali Adam Al-Atyubi Hafizahullah wa ra'ah, ucapan Al-Imam Al-Qurtubi ini laisa kama yambaghi, sepantasnya tidak diutarakan oleh beliau. Sepantasnya tidak diutarakan oleh beliau, Al-Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah. Kenapa? Li'annahu idza shahhatir riwayati bil hadzfi wa wajada fil arabiyyati lahu wajhun fala wajhun litakhti'ati. Kenapa kurang pantas untuk beliau utarakan? Karena kata Al-Allamah Muhammad Ali Adam Al-Atyubi Hafizahullah wa ra'ah, li'annahu idza shahhatir riwayah bil hadf. Karena kalau memang sudah benar, datang sekian banyak riwayat, bukan hanya satu dua riwayat, banyak riwayat menukilkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan wala tu'minu, tanpa adanya tambahan huruf nun. Kalau datang riwayat-riwayat yang sahihah, penukilan-penukilan ini datang semua dari rijalus thiqat. Maka kata beliau, wa wajada fil arabiyyati lahu wajhun, bahkan dari sisi bahasa Arabnya saja, dari sisi kaidahnya bisa dibenarkan. Bukan secara mutlak salah. Bisa dibenarkan bukan secara mutlak salah. Fala wajha litakhti'ah, maka tidak diperkenankan oleh beliau untuk menyalahkan lafaz hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dilanjutkan oleh Syekh, fama qalahu an-Nawawi huwal haqq. Apa yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah inilah yang benar. Maka kita kembali dari apa yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah berdasarkan riwayat-riwayat yang sahihah. Bahkan ini pun kalau kita mau telaah lebih dalam, ikhwati fillah yara'akumullah ayyuhat talabah bil khusus, Al-Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah menyebutkan di awal kalimatnya, kadza shahhatir riwayah, demikianlah riwayat-riwayat yang sahihah. Artinya apa? Tidak ada celaan terhadap perawinya. Mungkin kalau perawinya adalah seorang yang kathratul ghalat, banyak keliruannya, banyak kesalahannya, atau mungkin nasiya fi akhiri umrihi, sering lupa di akhir usianya, atau mungkin jarah-jarah yang lainnya, celaan-celaan yang lainnya terhadap seorang perawi, ya mungkin bisa dihukumi bahwa lafaz tersebut lafaz yang dhaif. Akan tapi beliau menyampaikan kadza shahhatir riwayat, riwayat-riwayat yang sahih datang dengan lafaz demikian, wala tu'minu, tanpa adanya tambahan huruf nun. Maka disebutkan oleh beliau Syekh Muhammad Ali Adam, fama qalahu an-Nawawi huwal haqq. Dan apa yang disebutkan, apa yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah inilah yang benar. Waqad athbatal muhaqqiquna minan nuhati jawazu hadfin nuni arrafa bila nasibin wajazimin ala qillatin. Bahkan al-muhaqqiqun, para ulama an-nuha, para ulama-ulama nahu, kata Syekh Muhammad Ali Adam, telah menukilkan sebuah kaidah diperbolehkannya menghapus nunur rafa. Wala tu'minu ini boleh dihapus nunnya. Dan ini adalah sebuah kaidah yang telah dikeluarkan oleh para ulama al-lughah, para ulama ahli nahu. Boleh. Walaupun tidak ada nasib, tidak ada jazim, Tapi memang ala qillatin terkadang dilakukannya. Terkadang dipraktekannya, tidak setiap tanpa sebab dihapus nunnya, enggak. Tapi kalau sekali-sekali boleh, seperti apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi diriwayatkan oleh Imam Muslim alaihi rahmatullah. Perawi-perawinya tidak perlu ditanya lagi. Maka seperti apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad, bahwa apa yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah ketika menghukumi lafaz tersebut, lafaz yang keliru, ucapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tersebut harus ada lafaz nunnya wala tu'minuna, maka ini sebuah ucapan yang keliru. Ini ucapan Syekh Muhammad Ali Adam, tapi kita harus paling tidaknya menghormati apa yang menjadi sebuah ijtihad dari seorang al-Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah. Falahu ijtihaduh, beliau memiliki ijtihad dan beliau berhak untuk melakukan ijtihad tersebut. Kalaupun beliau salah, maka tetap beliau mendapatkan satu pahala. Jangan sampai kita caci maki, oh berarti Qurtubi ini enggak faham lughah, oh berarti Qurtubi ini enggak faham nahu, oh berarti na'udzubillahi min ittiba'il hawa, na'udzubillahi min isra'il hukum. Hati-hati ikhwati fillahi rahimakumullah. Maka kesimpulannya, apa yang telah dibahas oleh para ulama, ternyata ulama unnuha, ulama ahli nahu, ulama ahli lughah pun memperbolehkan dari kaidah bahasa Arab dengan lafaz yang ternukil dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tanpa menambahkan lafaz atau huruf an-nun wala tu'minu, dengan dihapus huruf nunnya. Sehingga jangan bersedih hati, apa yang telah kita hafalkan, apa yang telah dihafal oleh sebahagian kaum muslimin atau mungkin mayoritas dari kalangan talabah, apabila disalahkan oleh Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah, maka ada Imam Nawawi alaihi rahmatullah yang mendukung kita semua. Dan inilah yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad Ali Adam sebagai pendapat yang benar, bahkan didukung oleh ulama ahli al-lughah. Di antaranya adalah Al-Imam Ibnu Malikin rahimahullah di dalam Al-Kafiyah. Al-Imam Ibnu Malik di dalam Al-Kafiyah menyebutkan kaidah diperbolehkannya menghapus nun ar-rafa tanpa ada sebab sekalipun, walaupun itu dilakukan sekali-sekali. Ini ikhwati fillah yarakumullah yang bisa kita bahas pada pertemuan malam hari ini, sebuah faedah lughawiyah yang biidznillah ta'ala seperti apa yang ana berikan tadi dari muqaddimah. Hadis ini adalah hadis yang sangat agung. Bagaimana kandungan dari hadis ini dari sisi bahasanya saja sudah kita bisa dapatkan faedah demi faedah dari ucapan a'immatus salaf, apalagi yang berkaitan dengan makna atau fikih dari hadis ini secara umum baik secara rinci. Insyaallah ta'ala akan kita nukilkan ucapan al-Imam al-Qadi'iyat, kita ucapkan al-Imam al-Nawawi, kita ucapkan nukilkan ucapan al-Imam al-Tibi, al-Imam al-Hafidh Ibn Hajar, al-Imam al-Sindi, dan a'immatus salaf yang lainnya dalam memberikan penjelasannya terhadap hadis Nabi SAW yang mulia ini bi'idnillahi ta'ala pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya, ana mohon dimaafkan. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu ya ra'akumullah, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.